Tapi kita cara membaca ta'awudz dan basmalah. Terus terakhir mana? Yang maksud yang pertama, kedua, yang terakhir. Serta anda wajar rabi es wajar rabi هذا ذكر الواصل الأول والثاني الرابع ما نعم قطع الأول قطع الأول استعادة ثم ما يأخذ النفس ثم وصل بسملة مع أول سورة قراءة سورة براءة سورة براءة سودا بعد الآن بولكان سكتة بعد الآن بولكان سكتة cara membaca akhir bas surah dengan basmalah. Akhir surah ma'a basmalah. Kam mauju? La sauju. الأول الثاني عندك مين راهيم عمر ايش اوجه آخر سورة مع بسملة قطع الجميع قطع الجميع وصل الجميع قطع الأول ووصل الثاني بالثالث الرابع لا يجوز كيف يعني الرابع لماذا لا يجوز لا يفعل لماذا لا يجوز لماذا لا يجوز لئلا يتوهم أن البسملة تابع السورة التي قبلها نعم akhir surah ma'a bara'ah. Anda itu ma'a. Kamu wajuh? Hah? Wajahan? Ini fatah teraji atau teraji? عندك ها كم موجود أربعة عندك يا الواحد حبيب عندك حارث فردوس أربعة وجوه آخر الأنفال مع البراعة ثلاثة وجوه إيش القطع الجميع نعم القطع الجميع واصل الجميع سكتة نعم سكتة قاطع واصل سكتة sudah kita jelaskan belum ها belum kita jelaskan? Hah? Kok bisa belum? Ya, darah sudah. Baik. Cara membaca akhir surah dengan basmalah. Pertama, qat al-jami, memutus keseluruhan, ma'rufa. Inna Allah bi kulli shay'in ala akhir surah ma'ana anfal fansurna 'ala al-qaumil kafirin demikian fansurna 'ala al-qaumil kafirin qatul jami' artinya memutus semuanya sekarang diputus putus ambil nafas بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ya main layangan ini coba adalah di ambil layangannya. Pas ini layangnya. Yang kedua, wasl jami' al-ma'ruf. Fansurna 'ala al-qaumil kafirin bismillahirrahmanirrahim alif lam. Menyambung apa? Keseluruhan. Berikutnya memutus pertama. Qatul awal wasl tsani bi tsalits. Kemudian menyambung kedua dan ketiga. Memutus pertama dan menyambung kedua dan ketiga. Fansurna 'ala al-qaumil kafirin. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم يعني. بسم ini tiga macam. Adapun yang keempat ini enggak boleh menyambung akhir surah dengan basmalah. Fansurna 'alal qaumil kafirin bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena orang akan mengira bahwa basmalah mengikuti surat sebelumnya. Nah, maka dihindari semacam ini. Kecuali nanti kalau ada waqf daruri, berusaha untuk menyambung lepas itu enggak bisa. Nah, ini lain hal. Baik, adapun kalau mau baca akhir surah Anfal dengan taubah, tidak boleh baca basmalah. Hadza bil ijma', sepakat. Yang pertama, membaca akhir Anfal lalu berhenti. Sudah yang kita sebutkan aja, qata' al jami'. Yang kedua, wasl al-jami. Yang ketiga, saktah. Qata, wasl, saktah. Hafal? Qata, wasl, saktah. Kita baca qata, memutus, seruan. Inna Allah bikulli shay'in alim. Demikian. Inna Allah bikulli shay'in alim. Bara'atun min Allah wa rasulih. Demikian. Qata jami. Kita ulang. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Jami. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Bara'atun min Allah wa rasulih. Jami. Sambung wasl jami. Yang kedua, inna Allah bi kulli shay'in alimun bara'atun min Allah wa rasulih. Jami'an. Inna Allah bi kulli shay'in alimun wa rasuli. Nah, namanya apa ini? Wasl. Yang ketiga, saktah. Hukum saktah berarti hukumnya sama dengan berhenti. Jadi, boleh kalian baca dua rakaat pada alimnya. Boleh empat, boleh enam pada alim. Mafhum taufik, tak mafhum. Dibaca berapa alim? 2, 4. Nah, boleh dibaca 2, boleh 4, boleh 6. Inna Allaha bi kulli shay'in 'alim. Bara'atun min Allahi wa rasulih. Amin. Inna Allaha bi kulli shay'in 'alim. Di situ kita baca dua harakat dulu. Nah. Alim, bara'ah. Nah. Kemudian kita baca empat. Inna Allah bi kulli shay'in 'alim. Bara'atun min Allah wa rasulih. Ya. Inna Allah bi kulli shay'in 'alim. Bara'atun min Allah wa rasulih. Baca 6. Inna Allah bi kulli shay'in 'alim. Bara'atun min Allah wa rasulih. Ya. Inna Allah bi kulli shay'in 'alim. Bara'atun min Allah wa rasulih. Anda Nizar, wajah pertama dibaca pada saktah wajah pertama. Al-wajib, al-wajib. Alimnya dua harokat. Saktah di situ, ulang. Alim, cukup dua harakat. Diulang. Baro di situ empat. Empat atau lima harakat. Nah, anda ya Hamzah, wajah kedua pada sakta. Ikra. Berapa alimnya? Enggak perhatian. Lemahi. Krok. Aha. Wajah kedua. Dan Anan Abdurrahman. Nama alimnya dibaca empat. Nah, saya main ketiga. Nah, saktahnya ada tiga di situ. Masuk berikutnya. Tempat keluarnya huruf. Kemudian bedanya apa antara huruf, kharuf dengan huruf fat? Ash kharuf. Ayah khalis. Bilkha. Ash mana? Ash al-ma'na عندك. Al-ghanam, naam, sagir. Al-kharuf, walad ghanam. Walad ghanam atau walad syah? Naam, walad ghanam. Hada wa hada. Anak bapak, anak ibu. Menurut bahasa adalah tempat keluarnya sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah tempat keluarnya huruf dan perbedaan satu dengan yang lainnya. Kemudian terjadi perselisihan situ. Sebagian mengatakan 29, sebagian 17, sebagian 16, sebagian 14. Nah, 29, 17, 16, 14. Hafalah Habib, berapa? Berapa? Nihatul Rahim. Nah, 29 17 16 14. Nah. Kemudian untuk yang 29 dalam kutub tajwid tidak disebutkan siapa nama-nama mereka yang mengatakan demikian. Nah. Di masing-masing huruf mempunyai makhraj tersendiri, tempat keluar tersendiri. Yang mengatakan bahwa dan memang kelihatannya itu yang paling benar sebenarnya. Soh, antum lihat kalau kita katakan bahwasanya nam ta wa ta, udah lain kalau kalian rasakan itu sebenarnya. Kalau kalian rasakan antara ta dengan ta dengan da, kalau orangnya sudah beda satu dengan lainnya. Nah, demikian juga antara za dengan za, za dengan za, beda enggak? Beda. Nah, za itu lebih keluar, sehingga za lebih ke dalam. Nah, ini sebenarnya yang paling dekat kebenaran. Tapi untuk mendefinisikan, nah, yang sulit nanti. Makanya pendekatan yang paling dekat untuk membuat definisi atau istilah-istilah yang dekat, maka mazhab jumhur dha wa tha wa dha satu makhraj, ta wa ta wa da satu makhraj, ja wa sya wa ya satu makhraj. Kalian rasakan tidak kira-kira beda tidak? Anda melihat ya, wasya, wajah, beda tidak kira-kira? Nah, beda. Nah. Tapi nanti untuk memberikan istilah al-makharij ini yang kesulitan. Kesulitan bagaimana definisinya. Makanya jalan yang paling mudah itu memakai jalan jumhur. Ayat 17 makharij karena sangat berdekatan. Sangat berdekatan. Yang 17 makhraj adalah mazhab jumhur, di antaranya Imam Ibn al-Jazari. Siapa namanya? Blaziz. Anda. Muhammad Ibn Muhammad. Nah. Dia namanya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad. Muhammad ibn Muhammad Adun Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini yang maka 17 makhraj. Sedangkan yang 16 dengan menjadikan atau menghilangkan makhraj rongga al-jawf, dihilangkan. Adalah pendapat Sibawai dan pendapat Asy-Syatibi. Sibawai dan Asy-Syatibi. Dengan menghilangkan apa? Dengan menghilangkan apa? Al-Jawf. Al-Jawf mengikuti, kalau yang Hamzah mengikuti yang A mengikuti Hamzah, U mengikuti Waw, dan I mengikuti apa? Ya, A mengikuti Hamzah, Waw mengikuti Waw, dan I mengikuti Ya. Nah, A, I, U. Taib. Kemudian yang 14 makhraj adalah pendapat Ibnu Kaisan. Kulutsun diganti Kaisan disitu. Ibn Kaisan wa Qutrub wal Jarmi Ibn Ziyad wal Farra aidan al-Farra ahli an-Nahw al-Farra aidan. Nah, selain menghilangkan makhraj al-jawf, menjadikan makhraj lam nun ra satu makhraj. Mafhum? La nara satu makhraj. Sehingga hanya tinggal 14 makhraj. Ini pendapat-pendapat ini yang dirajihkan adalah pendapat jumhur, yaitu 17. Ini berdekatan misalnya. Berdekatan. Sekarang ra dengan la jelas berbeda. Ra la jelas. Wa na aidan. Kemudian al-mudud a i u, itu ada u-nya di situ kan, nu. Beda antara nu dengan wa, wa, wi. Ya kan, a, a itu pakai alif. Beda antara a dengan a, jelas beda. Al-alamin dengan al-hamdu. Kalau iman dijadikan mad, itu sama dengan hamzah, jelas berbeda. Yang paling dekat situ adalah pendapat jumhur, sebagaimana yang dirajihkan oleh kebanyakan para ulama al-qurra. Kemudian dari 17 ini dibagi menjadi 5, al-jawf wal halq wal lisan was syafatan wal khayshu. Al-jawf wal halq wal lisan was syafatan wa al khayshu. Al-jawf hanya rongga mulut. Keluar 3 mad, yaitu a, i, u atau nu, hi, ha. Keluar nu, hi, ha, keluar huruf al-mad. Kita baca bersama-sama nu, hi, ha. Ya, nu, hi, ha, nu, hi, ha, nu, hi, ha. Nah, merongga nu, nu, nah, nu, hi, ha. Diulang nu, hi, ha. Nah, bisa juga a, i, u, tapi asyahid disitu yang huruf kedua, a, itu yang alifnya, bukan yang pertamanya. Atau i, sebagaimana tadi juga nu, hi, ha, juga asyahid yang kedua. Hala wa hala. Nah, masalah yang mudah. Kemudian tenggorokan, al-halq dibagi menjadi 3, tenggorokan bawah di sini. Ciri-cirinya kalau dipegang di sini terasa a, a, ha, ha, paling bawah di sini. Ha, ha, ha, ha. Ini juga lain. Kalau ini a, nah, ha, jami'an ha, ha. Nah, a, ha, ha, ha. Nah, kalau kalian ucapkan a'udhu billah, a'u, ini kesini jadinya, dan ke hidung a'udhu billahi minash, ke hidung jadinya, dan ke sini. Jadi tidak kesini, tidak. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Tidak kesini. Jadi A agak menekan. A, I, U, Ba. Demikian. A, I, U, Ba. A, I, U, Ba. A, I, U, Ba. Sebagaimana dalam daurah terapkan sekarang. Lihat pada huruf hamzah pada halaman 56, hamzah mempunyai 5 sifat: al-jahr, tertahan, es, nafas, syiddah, tertahan suara, wastifal, tipis, walinfitah, tidak menempel, walismat, tidak terlalu cepat pengucapannya. Nah, a, i, u, ba, demikian. A, i, u, ba. Cara membacanya dengan tipis dan agak ditekan. Harus tipis pada kalimat seperti alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Ini banyak keliru, biasanya alhamdulillah bagi saibah-saibah di radio-radio itu sudah miliaran yang salah demikian. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. A'adzartahum. Alladzina amanu. Alladzina amanu. Ah, jangan sampai alladzina. Ini yang paling banyak keliru pada hamzahnya. Biasanya nanti dibaca tebal a. Alhamdu. A tipis. Alhamdu, demikian. Alhamdu. Alladzina. A'anzartahum. Memakai hamzah qata' di situ. Memakai hamzah qata' pada alif itu. Arti atasnya alif itu ditulis hamzah qata'. Tahu hamzah qata' enggak? Tambah di atasnya alif itu hamzah kecil. Tinggal nambah hamzah kecil di atasnya saja. Lebih-lebih bila setelahnya alif. Nah, jangan sampai kita baca ayat, jangan sampai ayati, kan? Ayati. Nah, depannya sudah tipis, kok mau dibaca tebal? Oh, tidak boleh. Ayati, kan? Ayati. Nah, ayati, kan? Lebih hati-hati bila setelahnya huruf tebal. Huruf tebal. Karena setelahnya huruf tebal biasa keliru di situ. Biasa nanti at-talaq. At-talaq, ya. At-talaq. Astafa. Astafa. Jangan sampai astafa, ya. Aslaha. Aslaha. Nah, aslaha. Waktunya habis dan cepat. Nah, ini enggak tahu ini berapa pertemuan nanti untuk makharij al-huruf.